habibi pujaan, engkau lah segalanya, tumpuan harapan, pembina hidup bahagia. Lubuk hatimu tersimpan kasih dan sayang. Wahdana, wahdana, wahdana, wahdana, wahdana, wahdana. Terimalah salam ya habibi ya pujaan. Thank you.